بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى والمجتبى وعلى آله ومن اهتدى أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini kajian kita dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi telah sampai pada surah Ali Imran ayat 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin. Artinya, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin atau takdir Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah peperangan Uhud ini sangat luar biasa, sehingga dia ibarat air yang mengalir dari puncak gunung, mengisi sungai-sungai dan lembah-lembah, menghidupkan pepohonan dan sampai ke laut, yang terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian jugalah firman-firman Allah berkisar dengan perang Uhud ini, terus menghidupi jiwa kita dan menjadi ibrah yang terbaik dalam keseharian kita. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah kembali menyentuh keimanan kita lewat kisah perang Uhud, di mana Allah mempertemukan antara kelompok mukminin dan kuffar, dan Allah mengetahui pertemuan itu dengan ilmu dan izinnya tentunya. Pertemuan ini, yaitu dalam pertemuan perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lah ingin mempertontonkan siapa sebenarnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati. Sebab sama kita ketahui bahwa perang Uhud ini telah diawali dengan suatu tragedi pulangnya 300 pasukan ya, setelah mereka sampai di pertengahan jalan akibat dari pengaruh atau bujukan rayuan dari Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 pasukan ini pulang kembali ke kota Madinah akibat ya, pengaruh daripada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan jumlah kita sangat sedikit, mustahil kita akan menang. Dan yakinlah kalau kita bertahan di Madinah itu lebih baik daripada kita keluar ke Uhud ini. Jadi kita kembali saja ke Madinah, kita pertahankan kota Madinah, tidak usah kita mengikuti Nabi keluar ke Uhud. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Uhud itu jauhnya dari kota Madinah pada saat itu kurang lebih 15 km. Sehingga 300 pasukan ini tadi kembali bersama dengan dedengkot mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ke Madinah dan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat kurang lebih 700 orang berangkat ke Uhud. Nah, di antara 700 ini juga ternyata tidak semuanya itu benar-benar menginginkan peperangan itu. Karena di antara mereka ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini untuk mengetahui tentang keimanan mereka. Bukan berarti Allah tidak mengetahui kadar keimanan mereka. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia itu, apa yang ada di dalam dada dan jiwa manusia itu sendiri, tetapi Allah ingin mempertontonkannya. Dan jelas di sini ketika Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir ya, membuat semacam strategi dan menyuruh pasukan Quraisy untuk mundur, kafir Quraisy untuk mundur seakan-akan mereka kalah dan meninggalkan ghanimah di tengah-tengah padang Uhud ketika itu, sehingga turunlah sejumlah pasukan pemanah ini ke bawah dan meninggalkan tempat-tempat mereka, ya, untuk mengambil harta rampasan perang yang mereka kirain perang sudah berakhir, sehingga Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya berputar dan menaiki Jabal Rumad, dan ketika itu berbaliklah posisi yang tadinya seakan-akan sudah menang dan akhirnya menjadi hazimah dan kekalahan. Ini suatu cerita yang selama telah kita ketahui. Intinya adalah Allah ingin menjelaskan dan memisah antara kelompok munafik dan mukmin, antara orang-orang yang benar beriman dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang hanya mengharapkan harta dunia belaka. Karena di dalam pasukan itu ternyata ada yang memang mengharapkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, ini juga terjadi pada saat sekarang ini, di mana orang menjadikan agama sebagai tunggangannya untuk mencapai jabatan, menjadikan, mengangkat isu-isu agama untuk menyatakan bahwa dia adalah orang saleh dan pantas untuk dijadikan pemimpin atau pantas dipanggil sebagai ustaz dan ulama. Tentu orang seperti ini adalah orang munafik yang kita perlu waspadai tindak tanduk mereka. Nah, kondisi ini ya, digambarkan di dalam ayat ini akan terjadi sampai akhir zaman, di mana orang-orang munafik itu akan menelusup masuk ke dalam barisan umat Islam sehingga mereka mengacaukan barisan umat Islam itu dari dalam. Nah, kita melihat ya, dan memperhatikan betapa banyak orang-orang yang mengangkat isu-isu agama dikala terjadinya pemilihan atau dikala dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah kandidat yang pantas untuk dipilih atau kandidat yang saleh sehingga umat Islam perlu memilihnya. Kondisi ini perlu kita sadari bersama bahwa kemunafikan itu bisa saja muncul ya, tidak dari orang-orang kafir, tetapi bahkan dari orang yang mengaku dirinya muslim. Karena sifat orang munafik itu ya, dia berupaya untuk masuk ke tengah-tengah orang-orang Islam, tetapi diri mereka tidaklah muslim. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis telah dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ciri-ciri mereka. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada tiga ciri utama mereka, yaitu apabila berkata-kata dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkari, apabila dia diberikan khianat amanat dia berkhianat. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ciri yang lain daripada orang munafik, apabila mereka menegakkan sholat mereka bermalas-malasan, dan kalaupun mereka menegakkannya dengan keriaan dan kesombongan. Hari ini kita melihat masjid sunyi pada sholat subuh, masjid sunyi pada sholat asar. Apakah ini adalah semacam bukti kemunafikan itu telah merebak ke dalam tubuh umat Islam? Wallahu ta'ala a'lam, kitalah yang mampu menilai diri kita masing-masing. Para pendengar rahimakumullah, kajian ini akan semakin menarik jika kita mendengarkan tausiah tambahan dan keterangan-keterangan tambahan dari para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Kami persilakan kepada Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Adriansa yang sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Di sini akan saya menambahkan, ketika Allah berfirman ayat yang sebelumnya itu, awalamma asabatkum musibah, itu ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka itu tertimpa disebabkan oleh dosa mereka dan disebabkan oleh mereka itu sendiri. Maka ketika ayat selanjutnya yaitu 166 yang menjadi kajian kita pada hari ini, yaitu wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idznillahi wa ya'lamal mu'minin, artinya bahwasanya Allah itu sebetulnya sudah mengetahui itu akan terjadi. Ya, itu artinya berkaitan dengan sunnatullah. Sunnatullah dalam firman Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada gantinya, tidak ada yang dapat merubah, artinya begitu. Sebetulnya kita memahami tentang ayat itu, tentang sunnatullah itu tidak mengalami perubahan, itu sesuai dengan ilmu Allah. Dalam arti kata apa? Kalau kita berbuat sesuatu yang diridhoinya, Allah akan memberikan lebih daripada itu. Kalau kita melanggar perintahnya, tidak mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan hal ganjaran yang serupa. Itulah yang dimaksudkan bahwasanya sunnatullah itu di situ. Bukan artinya sunnatullah, aku kan sudah ditetapkan, untuk apa lagi aku, bukan begitu. Tapi dengan ilmu Allah itu, dengan ketentuan-ketentuannya, maka kalau kita masuk dalam ketentuan ini, kita akan mendapatkan ketentuan A. Kalau kita masuk dalam ketentuan B, kita akan mendapatkan ketentuan B. Sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah tidak pernah akan menyelempang dalam di segi keilmuannya, tidak akan menyalahi dari segi keilmuannya itu. Allah Maha mengetahui tentang hal tersebut. Maka dikatakan pabi iznillah itu maksudnya takdir Allah itu sudah dengan izin Allah terjadi hal tersebut. Artinya kalau kita lihat contohnya dari peperangan Uhud itu, yang mana kaum muslimin tidak mengindahkan, maka terjadilah hal yang seperti itu. Tapi begitu mengindahkan, Allah akan memberikan pertolongan demi pertolongan, keindahan demi keindahan, kesuksesan demi kesuksesan. Begitulah. Agar ini semua proses seperti ini, yaitu maksudnya proses bagaimana keimanan kita kepada Allah, proses pendidikan moral kita yang terjadi, semuanya itu untuk supaya kita membenahi, agar kita betul-betul beriman kepada Allah itu dengan sesungguhnya, dengan kemantapan diri kita. Makanya Allah mengatakan waliya'lamal mu'minin, artinya agar Allah itu mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Nah, begitu dia. Sesuai dengan kajian kita yang sebelumnya, yaitu watilkal ayyamun dawliha bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu. Aku putarkan hari ini, bisa jadi kita hari ini betul-betul taat kepada Allah dengan sempurnanya, bisa jadi detik demi detik kemudian bisa jadi lari dan menyimpang. Itulah semuanya agar apa? Agar Allah ingin mengetahui siapa sih masih beriman kepadaku. Waliya'lamallahu alladziina amanu, siapa yang masih beriman mengikutiku, kira-kira begitu. Dengan banyaknya cobaan-cobaan ini tidak mengurangi dari sunnatullah itu, ketentuan Allah. Kalau kita melaksanakan ini, kita akan mendapatkan ini. Tinggal kita bagaimana menjalani hidup ini. Bukan artinya ketentuan Allah itu tidak, tapi ketentuan Allah itu sesuai dengan apa yang sudah dibuatnya. Maka kalau kita masuk jalur ini, maka akan kita hadapi jalur tersebut sesuai dengan ilmu Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin Ustaz Hanafis. Ya, terima kasih. Menarik sekali untuk kita kembangkan ini, bahwa ternyata pemahaman tentang akidah dalam perang ini juga adalah merupakan suatu kemestian. Sebab terkadang banyak orang yang siap menang tapi tidak siap kalah, termasuk orang-orang munafik ini. Ketika mereka ingin berperang, mereka mengatakan, apa yang bisa saya dapat dari hartanya? Ketika ada yang mati, kenapa kalian juga ikut? Kan mati juga, coba kalian duduk di rumah, kan tetap hidup juga. Nah, jadi kita melihat bahwa waliya'lamal mu'minin ini artinya Allah tetap menguji orang-orang yang mukmin, yang bagus imannya, sehingga ujian demi ujian itu akan dapat menyeleksi mereka secara alamiah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Rasul juga menguji iman sahabat-sahabatnya dan memberikan penilaian masing-masing terhadap kekuatan imannya. Maka ketika Nabi mengangkat sahabat-sahabatnya untuk suatu jabatan, dia melihat bahwa sejauh mana pemahaman sahabat ini terhadap Al-Quran, sejauh mana pemahaman sahabat ini terhadap Rasulullah sendiri. Sebab mereka ketika berinteraksi, Rasul bisa memberikan penilaian-penilaian tertentu kepada sahabat-sahabat tertentu. Oleh sebab itu, ya kita sebagai orang mukmin, tentunya kekuatan umat Islam harus diperkokoh agar keizinan Allah untuk menang itu dapat kita raih dengan standar iman yang juga bagus. Saya kira itu saja mungkin. Saya menarik tadi Ustaz dengan statement Ustaz yang mengatakan banyak orang sekarang itu yang siap menang tapi tak siap kalah. Kan begitu. Ini menarik karena kalau kita melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalah pun di dalam perang Uhud, beliau menerimanya dengan legowo, kan begitu. Nah, ini banyak kita saksikan sekarang, malah di negara-negara muslim ketika terjadi pemilihan, pemilihan apapun itu, sering sekali terkadang yang pihak yang kalah itu tidak mampu menerima kekalahan itu tadi, sehingga terjadi katakanlah kekisruhan, bahkan tidak jarang juga terjadi penolakan-penolakan yang sampai kepada tingkat sikap anarkis. Ini mungkin yang perlu kita fahami juga, Ustaz, ya, dari konteks ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita itu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kita ingin mengatakan kepada seluruh dan segenap anak bangsa yang mendengarkan radio tercinta ini, agar ketika mereka berbuat, ikhlaslah karena Allah Ta'ala. Ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin dan Anda akan ingin dipilih oleh rakyat, maka jadilah Anda orang yang ikhlas karena ingin mengurusi rakyat, bukan karena ingin diurusi. Ya, Andalah yang menjadi pelayan, bukan ingin dilayani. Ya, tentunya ini merupakan semboyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau diangkat menjadi rasul. Beliau sadar betul bahwa beliau itu adalah panutan, maka kehidupan beliau adalah orang yang paling sederhana di antara para sahabatnya. Beliau adalah orang yang hidup, kalau kita katakan dengan sekarang ini, hidup dengan apa adanya, dengan kondisi yang sangat terbatas, dan bukan malah menjadikan kesempatan menjadi nabi dan rasul itu menjadikan kesempatan beliau untuk mengumpulkan harta dan jabatan serta kekuasaan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mau, itu pasti bisa beliau lakukan. Beliau bisa membangun istana. Bukankah ketika mereka membangun Masjid Nabawi di awal-awalnya, para sahabat pernah mengatakan, "Ana bani qasran li masjidina ya Rasulullah." Apakah kita akan membangun semacam istana bagi masjid kita ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak menginginkan hal itu, sehingga dibangunlah Masjid Nabawi dalam kondisi sederhana. Artinya apa? Bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membangun rumahnya seperti istana, pastilah beliau mampu melakukan itu. Tetapi Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga seluruh anak bangsa dapat menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan mereka, sehingga kepemimpinan yang mereka pimpin benar-benar amanah yang dititipkan Allah pada dirinya. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansah bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.